dapat menciptakan lapangan kerja potensial di pedesaan. Pembekalan pengetahuan praktis untuk menciptakan kegiatan ekonomi ditujukan pada proyek unggulan yang mudah terjual. Di samping itu, pembinaan lanjutan dilakukan bersama-sama secara koordinatif dengan instansi terkait serta bersama-sama dengan Kadinda NTB melalui rumah niaga atau trading house yang sudah kami sepakati bersama dan sekarang sedang ditindaklanjuti. Dalam hubungannya dengan pengisian lowongan kerja di luar negeri melalui program AKAN, secara berangsur telah berjalan dengan baik. Calo TKI legal telah berkurang, dan hal itu disebabkan makin banyaknya mantan TKI yang berhasil dan bercerita dengan familinya. Di samping itu, secara intensif kami buka secara lebar akses komunikasi ke pedesaan melalui jalur formal atau petinggi desa maupun informal, yaitu tuan guru beserta jemaah pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren yang berpengaruh telah kami layani dalam mendirikan bursa kerja khusus atau BKK luar negeri. Kiprah LSM dan media massa yang sangat peduli terhadap kasus penyimpangan sangat membantu pula. Jalur transportasi udara langsung dari Mataram ke Singapura seminggu 5 kali mempermudah perjalanan TKI dan secara berangsur hilang gangguan yang dialami para TKI. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Menteri bahwa 1 unit mobil penyuluhan telah kami terima dan tentunya seizin Bapak Menteri akan segera bisa kami operasionalkan. Kegiatan kerja luar negeri NTB sekarang ini sudah menjadi kegiatan rutin dan jauh berkurang permasalahannya. Penghasilan yang dikirim via Bank BNI dan Bank Bumi Daya rata-rata 1 miliar satu hari. Dan kelemahan yang belum bisa dihilangkan adalah praktek rentenir di masyarakat jika TKI berangkat dan calo jasa perbankan jika TKI keluarganya, jika TKI mengambil uang di bank oleh keluarganya. Yang keduanya di luar jangkauan kami. Kepada kelompok mantan TKI yang berdomisili di daerah kantong-kantong TKI, kami anjurkan untuk membentuk semacam koperasi simpan pinjam agar tenaga kerja yang mau berangkat tidak terlilit utang. Praktik pinjaman 1:2 dalam waktu 6 bulan telah berubah menjadi 1:1,5 dalam tempo 1 tahun. Tantangan kedepan yang harus dipikirkan saat sekarang adalah pengiriman tenaga kerja terdidik dan ini tentu akan menjadi pekerjaan tersendiri bagi kami maupun PJ TKI yang ada di NTB. Ketiga, peningkatan kesadaran pekerja dan pengusaha atas hak dan kewajibannya masing-masing dalam ikatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap pekerja baik normatif maupun teknis. Di NTB semakin banyak pekerja yang terikat dalam hubungan industrial pada perusahaan swasta nasional maupun asing. Demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan, terpaksa. Saya kira tadi kalau mantan Karohumas harus boleh lebih gitu ya. Baik, silakan Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 pokok materi, yaitu mengenai pertama evaluasi pelaksanaan program tahun 98-99 dan kebijaksanaan program tahun yang akan datang. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan program 98-99. Bahwa walaupun dalam kondisi dan situasi politik keamanan dan ketertiban yang kurang mendukung dan tidak kondusif, namun seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dan ditargetkan dalam tahun 98-99 ini dapat terselenggara dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Ini dapat kami sampaikan bahwa untuk rutin fisik 100%, keuangan 100%. Sedangkan untuk pembangunan dengan 5 proyek dan 5 bagian proyek secara fisik mencapai 98,79% dan keuangan 98,87%. Pembinaan, penempatan, dan penyaluran tenaga kerja sementara ini memang masih kecil dan kurang berhasil sehubungan dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja yang ada di Timur-Timur. Investor memang sangat minim dan di sana terkenal dengan PT AKAN, banyak investor yang menjanjikan untuk usaha di sana, tapi hingga sekarang belum juga terrealisir. Dengan demikian, kita kenal dengan PT Akan. Akan tetapi, di sisi lain bahwa program perluasan kesempatan kerja di sektor informal melalui kegiatan TKMT, TPK, PKSPK, dan PDKMK telah menunjukkan hasil yang positif, diminati oleh masyarakat, dan mendapat respon yang positif dari banyak pihak, baik itu dari LSM, dari lembaga-lembaga keagamaan, dari instansi pemerintah lain, dan DPR. Secara garis besar dapat disampaikan keberhasilannya adalah bahwa untuk TKMT tahun ini 40, pembentukan 40 orang, selama pelita 6, 325 orang, dan yang berhasil baru 72 orang yang berusaha mandiri atau sekitar 22,15%. Sedangkan untuk kegiatan TPK dalam tahun ini 6 paket, sehingga selama pelita 6 terdapat 28 paket dan yang berhasil 10 paket ataupun 35,7%. Kemudian untuk PKSPK dalam tahun ini 18 lokasi, sehingga seluruhnya pelita 6 53 lokasi, yang berhasil 37 lokasi atau 69,8%. Khusus mengenai PDKMK dialokasikan untuk 98 lokasi dan sementara ini dinilai berhasil dan positif oleh berbagai pihak sebanyak 95 lokasi atau 95%. Khusus untuk program akad pemuda Timor Timur secara kumulatif tahun ini 2.690 orang, yang kembali 224 orang atau ketingkat kegagalannya 8,33%. Dinilai secara nyata program ini memang telah membantu mengurangi angka pengangguran dan secara nyata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Timor Timur. Namun demikian, kelanjutan dari program ini perlu mendapatkan pertimbangan secara khusus mengingat berbagai dampak dan kesulitan yang dihadapi bersama. Untuk program pelatihan di Provinsi Timor Timur dinilai merupakan salah satu program prioritas dan menduduki posisi penting dan strategis mengingat kondisi SDM yang ada. Target pembinaan pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan melalui BLK UKM secara fisik memang dapat dicapai 100%, akan tetapi apabila ditinjau dari sisi pencapaian sasaran akhir, yaitu untuk penempatan, baik di sektor formal maupun informal, masih belum berhasil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain sikap mental, motivasi peserta yang kurang mendukung. Di samping itu, program pelatihan atau kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di Timor Timur masih dalam batas pola standar atau masih dalam tingkat dasar. Ini juga mempengaruhi keberhasilan untuk usaha mandiri. Selanjutnya, bahwa pemahaman masyarakat dunia usaha, masyarakat pada umumnya tentang produktivitas dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Hal ini dimungkinkan dengan intensifnya penyuluhan yang diselenggarakan dan jumlahnya kader produktivitas yang telah terbentuk. Kasus perselisihan dan PHK dalam tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam karena memang di samping krisis ekonomi yang berkepanjangan dan juga karena adanya dua opsi pemerintah yang telah dikeluarkan pemerintah. Ini mengakibatkan bahwa banyak perusahaan pengusaha di sana menutup usahanya ataupun memindahkan usahanya ke luar Provinsi Timor Timur. Dari kasus yang ada, 204 kasus perselisihan, 96,15% dapat diselesaikan. Sedangkan peningkatan kesadaran mengenai HIV, ini dapat kita lihat dari peningkatan sarana-sarana HIV yang ada, seperti PUKS, PSI, pembentukan, itu sesuai dengan target yang telah ditetapkan pusat, yaitu 5 unit dapat tercapai, dan sudah 19% dari jumlah perusahaan yang mempekerjakan 25 orang. Sedangkan KKP sebanyak 17 unit dari 23 organisasi pekerja yang ada, ataupun 73,9%. Kalau dilihat dari jumlah perusahaan yang 100 ke atas, ini sudah mencapai 304%, jadi jauh lebih target yang ada. kesadaran akan pelaksanaan peraturan perundangan dan perlindungan tenaga kerja semakin membaik. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan peserta program Jam Sostek dan jumlah tenaga kerjanya meningkat 6,2%. Di samping itu juga dengan meningkatnya intensitas daripada pemeriksaan pegawai pengawas, di sana terdapat 3 pegawai pengawas dengan jumlah pemeriksaan dalam 1 tahun 398 kali, berarti 1 pengawas sebanyak 11 perusahaan per bulan. Jadi ini juga sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Demikian juga pembentukan P2K3 saya kira sudah melebihi apa yang ditetapkan oleh pusat. Kinerja jajaran Kanwil Provinsi Timur Timur hingga saat ini dinilai masih belum cukup optimal, dan dukungan unsur-unsur manajemen dinilai cukup memadai, dan beberapa jabatan struktural, 16 jabatan struktural memang masih belum terisi. Namun demikian sementara ini kami tunjuk sebagai PLH atau PGS. Ini juga dikaitkan belum memadainya karena hanya dengan satu unit Kanwil kita harus melayani 13 kabupaten. Namun demikian dalam pengembangannya tentu kita memerlukan pertimbangan secara khusus disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi situasi di Timur Timur. Kemudian naik ke kebijaksanaan dan program, saya kira banyak petunjuk dari pusat yang sudah kita laksanakan, dan khusus untuk pelatihan kerja untuk penempatan kebijaksanaan program yang akan kami tempuh, bahwa penyelenggaraan paket-paket pelatihan akan lebih diarahkan pada kebutuhan real masyarakat, dan kita mencoba untuk mengembangkan pelatihan cepat dan paripurna. Rekrutmen akan kami laksanakan secara lebih luas, secara lebih selektif, sehingga benar-benar mendapatkan calon peserta yang berkualitas dan bermotivasi tinggi. Dan tentunya akan mengutamakan putra daerah. Saya kira ini memang suatu kebijaksanaan daripada Bapak Gubernur. Kemudian dalam penyelenggaraan kegiatan latihan, lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu juga meningkatkan kualitas daripada ILK, jumlah ILK khususnya di sektor pertanian barangkali bisa ditambah 1-2 orang untuk Timur Timur. Kemudian untuk perluasan kesempatan kerja dan kondisi krisis, sehubungan dengan program-program kami yang berhasil dan mendapat tanggapan positif, oleh karena itu di dalam tahun yang akan datang program-program kegiatan TKMT, TPK, dan PKSPK ini akan menjadi lebih prioritas dan kita utamakan, khususnya di dalam rangka perluasan kesempatan kerja di sektor informal. Kemudian dalam antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK, kebijaksanaan operasional yang akan kita tempuh yaitu mengusahakan semaksimal mungkin tidak terjadinya PHK. Kalau toh memang terjadi PHK, diusahakan pekerja mendapatkan segala hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penyelesaian PHK akan kita usahakan PHK semaksimal mungkin dilakukan secara bipartit dan penyelesaiannya secara tuntas. Kemudian yang terakhir, saya kira pelayanan prima, kita mengusahakan adanya teamwork di antara pegawai kita, dan juga keterbukaan saya kira ini menjadi prioritas kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dari Timur Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat krisis ekonomi, ketenagakerjaan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan pengangguran 7,5% atau 85.000 lebih. Untuk itu, upaya dan kendala akan saya laporkan dengan melihat dua sisi. Yang pertama, dari sisi pra-penempatan, itu kita laporkan ke binlatasan dan ke binapentaan. Kepelatihan, terbatasnya jumlah kesempatan pilihan pada kejuruan unggulan. Yang kedua, kurangnya penempatan untuk mengikuti OJT di perusahaan. Upaya yang telah dilakukan, mengoptimalkan pelatihan yang ada dengan mengusulkan agar kejuruan unggulan agar ditambah. Kedua, memberikan motivasi kepada pekerja dan perusahaan untuk memanfaatkan praktek kerja lapangan. Kebinapentaan, kendala yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM di tingkat ordes. Yang kedua adalah kurangnya berperan tim APK, kemudian sulitnya mencari lab, timbulnya kecemburuan antar warga dalam pemilihan lokasi, dan yang terakhir adalah mobilitas TKI ilegal. Upaya pemecahan yang pertama melakukan pembinaan dengan melibatkan tim Kanwi langsung ke lokasi, yang kedua mengadakan pendekatan dengan lab, yang ketiga melakukan MOU antara Pemda Kaltim dengan Sulsel, dan sekarang dalam proses MOU Pemda Kaltim dengan Jawa Timur. Program kebinawasan atau masa penempatan, program organisasi pekerja, baru 14% yang telah membuat KKB dari 366 SPSI. Kemudian kesejahteraan, baru 6,10% yang membentuk koperasi karyawan. Pelaksanaan UMR sampai hari ini tidak ada yang komplain, baik dari pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Sedangkan UMSR, Bapak Gubernur telah mengusulkan untuk susulan kembali di sektor energi kimia, pertambangan, perhotelan, industri pengolahan kayu dengan surat pengantar nomor 560 tertanggal bulan April yang lalu. Pelaksanaan P2K3 baru 40% terbentuk P2K3. Kebijaksanaan program. Kebijaksanaan Kanwil Dapnaker Kaltim dalam menangani masalah ketenagakerjaan tahun 1999-2000 mengacu pada kebijaksanaan Gubernur tingkat 1 Kaltim sebagai berikut. Pertama, 6 kebijaksanaan eksternal yang bermuara pada perbaikan dan pemulihan ekonomi. B. 6 kebijaksanaan internal yang bermuara pada peningkatan SDM aparatur pemerintah. C. Kebijaksanaan pengembangan yang bermuara pada pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, maka kami jajaran Kanwil Dapnaker Kaltim untuk bekerja keras, peningkatan disiplin yang dilandasi persatuan dan kesatuan yang bulat, kokoh untuk mencapai program operasional yang dua aspek. Yang pertama adalah aspek pra-penempatan, yang kedua aspek masa penempatan. Untuk pra-penempatan, kita lihat dua potensi. Pertama adalah letak geografis, yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Yang kami maksud dengan letak geografis adalah adanya peluang untuk mobilitas TKI ke luar negeri dan Malaysia. Sedangkan potensi sumber daya alam adalah pengembangan dan pemanfaatan SDA yang ada. Untuk itu, program kami adalah sebagai berikut. Pertama, latihan untuk penempatan meliputi penempatan dalam negeri dan penempatan TKI di luar negeri dengan program pertama, melakukan identifikasi kebutuhan latihan yang mengarah pada penempatan. Dua, pelatihan small engine yang ditujukan pada penanganan servis motor tempel. C, pelatihan untuk pengembangan perikanan laut dan perkebunan. D, melengkapi sarana latihan yang dimiliki oleh LLKUAM Tarakan berupa mesin motor untuk menjangkau pelatihan di kepulauan yang terdekat. E, melakukan adjustment training bagi tenaga kerja yang kena PHK. Program yang kedua adalah perluasan kesempatan kerja. Prospek Kalimantan Timur secara umum merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Di samping itu memiliki peluang investasi yang menggembirakan, bahwa tahun 1999 telah diterbitkan izin kepada beberapa investor yang akan menanamkan modalnya, yaitu terdiri dari PMA 7 proyek, PMDN 15 proyek dengan total investasi 4,5 triliun yang diperkirakan menyerap tenaga kerja 19.595 orang. Untuk itu maka upaya kami adalah A. Melaksanakan penempatan tenaga kerja baik akad, akal maupun tenaga kerja khusus. B. Membuat desa produktif di daerah Nunukan yang didampingi tenaga sarjana, yang mana nanti kami akan kerjasama dengan dinas tenaga kerja yang baru dibentuk belum ada 1 bulan, dinas tenaga kerja tingkat 1 Kalimantan Timur, yang mana tenaga sarjana itu merupakan pendamping untuk pelaksanaan penempatan TKI ilegal ke Malaysia Timur. Kemudian C, membentuk tenaga kerja mandiri dengan melalui program TKPMP dan TKPM serta wirausaha baru. Kemudian D, penempatan TKI ke luar negeri atau Malaysia Timur. Hal ini kami telah mengusulkan rehabilitasi transito di Nunukan, karena transito tersebut kita harapkan akan berfungsi dua hal. Yang pertama sebagai transit dari luar Kaltim, yang kedua sebagai recycling untuk mereka yang dideportasi. E. Perluasan kesempatan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna. F. Pemenuhan sarana IPK, karena kami lihat IPK belum berfungsi sebagai mestinya. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana ekonomi produktif. Untuk mengantisipasi perlindungan terhadap ketentuan PHK, maka upaya kami adalah dengan mengantisipasi PHK, kami mencoba mengembangkan program-program sebagai berikut. A. melakukan identifikasi perusahaan rawan, setengah rawan, dan tidak rawan. B. Mengoptimalkan peran tim deteksi dini, lembaga kerjasama bipartit, tripartit, satgas, dan lembaga-lembaga lainnya. C. Pemanfaatan dana Jamsostek sebagai modal usaha untuk mereka yang terkena PHK. D. Pengelolaan popcar di perusahaan dengan melibatkan tenaga sarjana. E. Peningkatan fungsi serikat pekerja untuk meningkatkan KKB. F. Peningkatan law enforcement di perusahaan. Dalam menindaklanjuti konsep pelayanan prima, maka Kanwil dan Nager Kaltim menyusun suatu konsep kebijaksanaan tahun 99-2000 sebagai berikut. Usaha peningkatan kualitas SDM di lingkungan Kanwil Provinsi Kaltim dengan mengusulkan berbagai jenis diklat. B. Penyederhanaan jalur birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat, seperti penerbitan izin ketenagakerjaan, AK1, dan sebagainya. C. Menyebarluaskan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang berkaitan dengan penanganan ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan RRI dan TVRI Samarinda dalam rangka penyebarluasan informasi. Yang berikutnya adalah pemasangan papan pengumuman yang memuat tentang persyaratan maupun prosedur ketenagakerjaan yang harus diikuti. Dan dia adalah mengefektifkan komisi-komisi yang ada pada Dewan Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Ketenagakerjaan sedang kami adakan perbaruan-perbaruan tentang personilnya karena adanya beberapa personil yang mutasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baru pertama kali saya dengar itu yang namanya recycling tenaga kerja deportasi. Daur ulangnya. Silakan, Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kaltim melaporkan tentang evaluasi kegiatan tahun 98-99 dapat kami laporkan sebagai berikut. Penduduk Kalteng itu ada 1.700.000. Angkatan kerja di Kalteng 810.000. Pengangguran yang terdaftar 78.000. Pada tahun 98-99 yang lalu, Kalteng mendapat anggaran proyek dan rutin 14 miliar rupiah. Tapi tahun ini, jadi tinggal 3 miliar rutin dan proyek. Karena JPS proyek P3T dan PDKMK belum dikucurkan seperti yang diharapkan oleh daerah. Selama tahun 98-99 yang lalu, Kanwil Kalteng yang mempunyai pegawai 318 orang yang tersebar di 11 satuan kerja, kami dapat menempatkan tenaga kerja sebanyak 14.000 yang dirinci sebagai berikut. Penempatan dari bursa kerja kami tempatkan 4.590 orang. Tenaga akad yang datang ke Kalteng tahun yang lalu ada 2.341 orang melalui PLKPP untuk perkebunan PIR 7.325 orang. Tenaga kerja mandiri ada 260, TPK 285, dari proyek P3T 1.360 orang. Kita sudah tempatkan semua, walaupun gaji mereka pada penempatan itu masih kurang dari 300.000 seperti biaya hidup yang diberikan tempo hari. Kita tekankan supaya penempatannya itu dengan gaji di atas 300.000. Tapi pengusaha-pengusahanya itu bilang, ya inilah dulu Pak, 250.000 lah dulu katanya. Jadi kita dapat menempatkan 14.000 orang selama tahun yang lalu. Kalau saya bandingkan dengan anggaran proyek dan anggaran rutin yang kita keluarkan 14 miliar, kita bisa menempatkan 14.000 orang, berarti untuk penempatan satu orang 1 juta. 1 juta rupiah. Dan produk domestik yang bertambah dari 14.000 ini, saya coba hitung-hitung, kali 3 juta, berarti penghasilan mereka yang 14.000 ini 3 juta satu tahun, berarti sudah 36 miliar. Jadi nilai tambahnya kira-kira demikian menurut analisa saya pribadi nih Pak. Kinerja daripada Depnaker itu begitu. Yang kedua, kami melalui mekanisme Binawas sudah melindungi peraturan perusahaan ada 144, KKB 213, koperasi 179 dengan jam sostek ada 104 ribu orang. Jadi 174 ribu orang pekerja di Kalteng itu sudah kita lindungi melalui Binawas. Kita lindungi hak-haknya sebagai pekerja, baik melalui jam sostek, baik melalui KKB dan peraturan perusahaan. Selanjutnya kami akan sampaikan kebijaksanaan operasional Kanwil untuk tahun 1999-2000 mengenai pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja kekuatan daripada BLK KLK di Kalteng itu ada 1 BLK dan 2 KLK. Saya lihat pada tahun yang lalu kita hanya dapat meluluskan 1.800 orang. Sedangkan lulusan daripada latihan swasta itu melebihi kemampuan kita. Mereka bisa 2.500 orang. Jadi kurang lebih 4.000 orang yang dapat kita berdayakan melalui pelatihan tahun yang lalu. Untuk tahun mendatang ini kita harapkan supaya kapasitas daripada BLK KLK ini dapat ditingkatkan. Namun perlu kami laporkan di sini, saya lihat bahwa instruktur-instruktur di BLK kita itu sendirian. Satu orang instruktur, satu jurusan. Jadi walaupun itu sudah S2 atau S3 atau kalau sendiri yang melatih, saya kira hasilnya itu ya lulus-lulus juga Pak, tapi jadi kami minta kepada Bapak Pimpinan terutama Pak Dirjen Latas supaya BLK-BLK kita ini kiranya bisa dilengkapi dengan 3 instruktur tiap kejuruan Pak. Jadi kalau otomotif ada 3 orang, walaupun mereka itu masih asisten instruktur klasifikasinya, ajun instruktur, tapi kalau ada 3 orang, bisa mereka kerjasama. Seperti kemarin itu kejadian, satu orang instruktur ini dipanggil diklat, jadi tinggallah kelasnya itu. Untuk menghemat waktu, karena waktu kami diberikan cuma 10 menit, di dalam laporan kami itu sudah kami siapkan secara tertulis dan lengkap. Nanti kami berikan kepada panitia. Saya langsung kepada pelayanan prima. Pelayanan prima yang kami coba berikan kepada masyarakat, terutama pencari kerja, saya lihat selama ini pencari kerja itu belum pernah kita kirimi surat. Jadi mulai tahun ini, kalau ada lowongan yang terdaftar di Kandep, itu pencari kerja yang sudah numpuk di situ datanya, itu kita kirim surat ke rumahnya. Bahwa ada lowongan yang mendekati kepada, tidak cukup kita hanya bikin pengumuman di depan kantor itu ada lowongan di Cibinong sana begitu. Jadi kami harus jemput bola kirim surat kepada semua pencari kerja yang sudah terdaftar di Kandep-Kandep. Saya kira juga termasuk pengaduan-pengaduan kepada kita. Dulu waktu Pak Domo selalu kita jawab itu surat daripada pengadu-pengadu itu. Walaupun apa yang diadukan itu tidak bisa kita layani, tapi dia mendapatkan surat dari Bapak Menteri, itu saya lihat masyarakat itu bangga dia. Suratnya itu ditunjuk-tunjuk sama tetangga. Saya diperhatikan oleh menteri. Itu saya kira salah satu pelayanan masyarakat yang prima menurut, ini menurut ide saya, Pak. Sudah mulai kuning ya. Dan terakhir ya, seperti saya sampaikan tadi, seluruh surat-surat pengaduan yang ada ke kantor kita hendaknya kita jawab secara tertulis. Itulah saya anggap sebagai pelayanan prima, bahwa pengaduannya itu sudah kita perhatikan tingkat kepedulian kita, walaupun penyelesaiannya itu belum tentu instansi kita yang bisa menyelesaikan. Tapi tingkat kepedulian kita pada keluh kesah mereka itu sudah terobati 75%. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi untuk tulang saya ini perlu perangko, Pak Sekjen. Silakan Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini dari Kalimantan Selatan akan melaporkan program ketenagakerjaan, terutama pertama evaluasi program 9899 secara keseluruhan. Pelaksanaan program ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan dapat mencapai 99,39%. Di mana ini mencakup dua kegiatan, baik itu CPS maupun program reguler. Di dalam pelaksanaan program dimaksud, terutama CPS, kami melihat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang bisa ini menjadi masalah, yaitu pertama, masalah kesiapan daripada masyarakat, ordes maupun LSM itu sendiri. Namun dengan upaya kami untuk membina baik masyarakat, ordes maupun LSM, masalah-masalah tersebut secara relatif dapat diselesaikan, sehingga kami dapat mencapai program secara keseluruhan. Kedua, masalah kebijaksanaan program pokok departemen untuk 1999-2000. Secara garis besar menilai latar belakang untuk Kalimantan Selatan dapat kami sampaikan, dengan jumlah penduduk sebesar 2.997.000 orang, dengan penganggur secara keseluruhan baik itu yang terbuka maupun yang secara semu ada 274.098 orang. Penganggur terbuka ada 113.440 orang. Untuk mengatasi hal tersebut atau untuk membantu menyelesaikan masalah ketenaga kerja dimaksud, Kanwil Depnaker Kalimantan Selatan mencoba untuk melaksanakan program, pertama satu dan bidang latihan kerja dan untuk penempatan tahun anggaran 1999-2000 kami targetkan untuk bisa melatih dan penempatan sebanyak 1.800 orang. Ini sesuai dengan tip yang akan kami laksanakan untuk Kalimantan Selatan. Untuk pelaksanaan dimaksud, kami mencoba untuk menyusun rencana kebutuhan yang berorientasi kepada pasar kerja dan menyusun rencana kebutuhan latihan secara lebih terperinci dengan mempertimbangkan komoditi unggulan yang berkembang. Ketiga, di lain hal, latihan untuk mendorong untuk memenuhi pasar kerja dimaksud adalah untuk didorong kepada kegiatan usaha mandiri maupun ekspor jasa tenaga kerja. Di dalam masalah latihan kerja ini kami sampaikan satu masalah. Kalau kita lihat satu filosofi yang dilaksanakan atau kita pegang untuk latihan ini adalah demand driven, atau betul-betul bahwa latihan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerja. Namun kenyataan di lapangan yang kami hadapi bahwa rata-rata untuk Kalimantan Selatan hanya bisa mencapai 60%, sehingga 40% kami dorong untuk mandiri dan penempatan yang lain. Maka dalam kesempatan ini kami mohon atau kami anjurkan, hendaknya filosofi demand driven tidak harus 100% dapat dijangkau untuk pemenuhan pelatihan. Kedua, perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis pada saat ini. Berdasarkan pengalaman yang lalu, bahwa program JPS yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, terutama untuk yang tahap 2, mempunyai dukungan atau mempunyai dukungan, memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan ini sangat diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan Pemda, melalui Bapeda, agar untuk akan datang ini, meskipun dari departemen telah dinyatakan JPS tidak ada, kami akan mencoba untuk bisa mendapatkan dana dari JPS sehingga kami dapat ikut mendorong tumbuhnya usaha yang produktif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan yang akan kami usahakan sekitar untuk 13.000 orang. Dari tip reguler akan dilaksanakan pelatihan melalui PLKPP, AKR dan TKI yaitu sebesar 2.375 orang. Dan ini ada sebagian untuk mandiri dan sebagian untuk penempatan. Ketiga, masalah antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. PHK real yang terjadi tahun 1998, 1999 di Kalimantan Selatan ada 1.408 orang. Meskipun jumlah tersebut relatif kecil, namun kami tidak ingin jumlah tersebut berulang atau bahkan bertambah lagi. Untuk itu, kami akan mencoba untuk menekan agar tidak terjadi PHK untuk di masa yang akan datang, yaitu dengan pada tahun 1999-2000, kami akan berupaya untuk membina secara intensif terhadap LKS tripartit maupun bipartit. Penyuluhan HIP mandiri di perusahaan-perusahaan yang telah kami rasakan, yang ternyata punya dampak yang sangat positif terhadap perkembangan perusahaan, akan kami kembangkan dan teruskan untuk di Kalimantan Selatan, terutama di sektor perhutanan atau perkayuan yang meskipun jumlah perusahaannya di bawah 20% tetapi mengcover tenaga kerja sebanyak 30% dari populasi secara keseluruhan, sehingga perkayuan punya posisi yang sangat strategis di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami akan berikan khusus untuk membina di bidang perkayuan. Yang ketiga, pemberdayaan deteksi dini yang selama ini belum begitu aktif akan kita kembangkan untuk lebih didorong lagi. Empat, pengembangan atau perluasan upaya pembuatan PP dan KKP. Karena PP dan KKP merupakan jantung daripada kegiatan satu usaha dan ini sangat diperlukan untuk perlindungan tenaga kerja. Lima, pengawasan yang serius terhadap pelaksanaan PP dan KKP di perusahaan. Yang terakhir Pak, kami untuk perlindungan tenaga kerja ini mendorong tidak terjadinya PHK di Kalimantan Selatan, kami akan mencoba untuk tahun 1999 tahun 2000 akan mencoba untuk membuat BAP bagi mereka yang perusahaan-perusahaan yang betul-betul sudah tidak dapat dibina, paling tidak untuk satu kandep satu perusahaan. Masalah yang berkembang yang kami tangkap khususnya di masa perlindungan tenaga kerja ada pelaksanaan tentang Permenaker 7284, di mana dari Permenaker 7284 ada 3 parameter untuk perhitungan upah minimum. Namun di lapangan sudah berkembang adanya upah yang diterima dan itu merupakan upah yang bersifat tetap, itu seperti transport, makan maupun primadir. Di mana kalau kita cermati, tenaga kerja bisa diperhitungkan bahwa tenaga kerja dirugikan paling tidak 500 per hari. Dengan demikian ini akan sangat bermanfaat untuk tenaga kerja apabila Permenaker 7284 disesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Karena saat ini sudah beberapa perusahaan atau tenaga kerja di perusahaan yang menuntut dimasukkannya transport, uang makan dan uang premiadir menjadi bagian dari kepada perhitungan upah lembur. Yang keempat, ini pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang mengacu kepada parameter cepat, tepat, dan murah yang ini akan dilaksanakan secara transparansi. Kamil Demnaker Kalimantan Selatan telah mencoba untuk menindaklanjuti usaha atau upaya dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada parameter dimaksud. Satu, dengan menginformasikan dan mengkonsolidasikan sistem pelayanan terpadu pada seluruh jajaran Kanwil Depnaker secara tatap muka. Kedua, membina personil melalui kapit pengawasan maupun kandep naker setempat agar pelaksanaan teknis mempunyai pengawasan yang lebih ke depan, yaitu tentang disiplin dan wawasan yang lebih luas. Kedua, ketiga, pelayanan sesuai dengan pedoman kerja, sekaligus memfungsikan loket-loket informasi yang ada, dan sekaligus pada program terakhir memanfaatkan posko hubungan industrial agar menjadi wadah penampung permasalahan yang ada di wilayah. Yang terakhir, dapat kami laporkan bahwa di Kalimantan Selatan kami kembangkan satu sistem komunikasi yang terbuka dan untuk siapa saja, terutama pada hari Jumat, bahwa baik intern, yaitu dari semua pegawai, khususnya di Kanwil, Mendikandep, semua pegawai dapat menyampaikan keluhan, permasalahan, atau himbauan kepada pimpinan unit kerja, kepada Kandep maupun maupun kepada Kakambil tentang hal-hal yang berkembang, baik apakah itu masalah pribadi atau masalah yang didengar di luar pribadinya. Kedua, juga untuk masyarakat luar, kami membuka jalur komunikasi yang terbuka kapan saja dan di mana saja informasi dapat kami tampung. Sehingga dengan demikian kami melayani masyarakat pengguna jasa tenaga kerja ini secara maraton dan terbuka selama 24 jam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, itu yang terakhir. Sedangkan Bali, nanti sesudah kita kembali dari istana, dan habis ini setelah kita tutup, kita akan acara makan, sholat. Tapi sebelumnya nanti, karena kita habis makan akan berangkat, kita akan dengarkan pengumuman dari sekretariat. Yang penting saudara-saudara tahu bahwa waktu Bapak sudah di recording kira-kira 15 menit. Tapi sebelum pengumuman, barangkali Bapak Menteri atau Sekjen ada yang perlu disampaikan singkat? Tidak ada, jadi pengumuman. Pertama, sektor pertanian masih memegang peranan 37% dari seluruh kesempatan kerja. Dengan meningkatkan produktivitas dan upah di sektor ini, diharapkan bisa memperluas kesempatan kerja. Kedua, sektor industri atau usaha kecil dan menengah. Kebijaksanaan pembinaan diarahkan pada sektor industri yang berorientasi ekspor dan usaha kecil menengah yang pada umumnya lebih banyak menggunakan sistem padat karya. Pemberdayaan usaha kecil menengah ini dilakukan dengan pembinaan di bidang skill dan manajerial untuk mendorong kesempatan kerja. Yang ketiga, sektor informal. Sektor ini masih berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur yang berada di pedesaan. Pelaksanaan program pelatihan keterampilan non-institusional diharapkan bisa dikembangkan dalam rangka pemberdayaan sektor ini agar bisa menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita pedesaan. Antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK dan yang terkena PHK. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan ini mengakibatkan tingginya tingkat kerusuhan perusahaan sehingga cenderung menimbulkan PHK. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan serta perlindungan, antara lain dengan program atau kegiatan sebagai berikut. Pertama, mengadakan pos komando ketenaga kerjaan untuk menerima informasi masalah tenaga kerja dan memantau masalah ketenaga kerjaan di perusahaan. Kedua, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dampak negatif dari masalah ketenaga kerjaan. Ketiga, memberikan bantuan keuangan kepada pekerja yang terkena PHK melalui program jam sostek. Keempat, kegiatan-kegiatan lain yang bersifat penyuluhan dan pembinaan HIP. Pelayanan prima bagi masyarakat. Dalam rangka menangani permasalahan ketenaga kerjaan yang kualitas dan sifatnya semakin meningkat dan kompleks, maka diperlukan penanganan penyelesaian secara cepat dan tepat melalui tanggap terhadap penyelesaian terhadap kasus-kasus ketenaga kerjaan yang ada. Proaktif memantau kemungkinan-kemungkinan terjadinya kasus-kasus ketenaga kerjaan. Tidak menunda-nunda kegiatan beraspek kepada pelayanan masyarakat dalam situasi krisis. Bentuk pelayanan seperti perizinan, rekomendasi yang dapat dilaksanakan ke level yang lebih paling bawah supaya didelegasikan. penyelesaian-penyelesaian kasus diutamakan, diprioritaskan pada yang berdampak pada keresahan masyarakat. Peraturan-peraturan perundangan atau ketentuan-ketentuan yang tumpang tindih dengan perundang-undangan yang ada pada instansi lain, pelaksanaannya dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan setempat. Misalnya perizinan terhadap genset itu tumpang tindih antara Depnaker dengan Departemen Pertambangan. Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepat waktunya. Kesempatan berikut kami persilakan daerah Sema Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pelaksanaan program 9899 dari proyek dana 3,4 miliar lebih. Realisasi fisik 100% kecuali ada beberapa kegiatan yang dananya diblokir. Kemudian keuangan lebih kurang 97% dan siap, itu agak besar karena siap mati di saat pengadaan barang dan